Yang punya utang mah Rasul tanya dulu, walaupun dia syahid, punya utang enggak? Punya ya Rasulullah, siapa yang sanggup membebaskannya? Metak yang dapat pahala, yang punya utang-utang enggak kita geus bebaskeun lah, lieur lah. Ditagih hese. Urang mun pangih jadi era urang nu nginjeumkeunna. Pernah merasa seperti itu enggak? Jelema teh yang nginjem hutang, nginjem duit ka urang. Terus mun urang pangih jeung eta teh jadi era urangna. Ngerasa enggak? Oh berarti sanasib. Jika jelema aya nu maksiat, nu era teh nu maksiat, nu ningali maksiat. Jelaslah ahli pengajian, aduh asa teu paruguh kieu ditingali dosa teh ditingali hayang nyaho puncakna. Kan manusia we eta mah ya. Maka berhenti berhutang dan menghutangkan. Ustaz kan ngahutangkan manulungan. Iya, tahu. Tapi jangan toh malah lantas kemudian mengganggu psikologi kita. Ayo baturan datang, jelemana tara ngomong. Tapi sekali ngomong nginjem duit kan pika keuleun ya. Ustaz, so ngadenge ustaz cina di YouTube gogorowokan. Ustaz mah stres, duit loba apa ngabutuh. Nya. Terus, abi ngahajang ka dia rek mempolo up pernyataan ustaz. Maksudnya nyem duit, sad. Kaduh ngomong. Loba cete duit mah duit monopoli. Nah cocokan barudak tuh beresan. Lain usaha aslinya seneng butuh sebera. 1 juta mending ada ada kos ke paraji itu cuman. Sekarang saya nana saku ya. Ayo gope mah ya, 500 mah ya. Nyawiyose 500 ya lah. Alhamdulillah. Ini teh. Isuk orang butuh tagih tong. Tah di urang masuk aya hukum nu terlupakan kewajiban orang yang menghutangkan itu menagih. Tapi loba samemeh nagih teh curhat heula ka ustad, "Ustad kumaha nya nagihna? Aing teh nyaho transaksina. Aya urusan nagih bebeja ka urang komisi teu mere. Jiga bab waris, Bu. Aduh paling lieur. Ayo keluarga sengketa tah. Saya curiga keluarga ini diciptakan oleh Allah dari tanah sengketa. Ngenara riweh we marbutkeun para warisan seberatumak gitu. Sampai melibatkan beberapa ustad, sampai urang ge ngilu ngitung warisna. Paling rugi ngitung waris, pangcapena ngitung ngabagi. Kan hukum yang paling gampang mah mengkalikan, menambahkan, mengurangi, mun membagi mah jempling ngabagi. Ya. Saya diajar ngabagi faraid, ilmu waris dapat sekian persen, sekian persen. Gua hati-hati kalau kita ngabagi waris. Lalu ada orang denger lihat itu harus dibahas, listen money dibere uang denger dalain tanggal cawa tuh boga celi merenya. Tete terlupakan maka wajib ya ngaji di warung kopi teh. Aslina ame ilmu nama han doana ke Robi jidni. Ya Allah tambahkan ilmu ngaji tenu eta-eta di. Tambahan setik-setik bab hukum nu paling liur hukum ngahutangkeun. Jadi utang dan piutang. Si jelemanu tadi ditagih ke urang kadon malik nagih. Bro, kemarin nginjem duit kan didinya nya. Tulunganlah orang butuh beakeun bensin. Hei, apa kabar? Hei, ka urang teh. Naon apa kabar, hei? Kemarin aku pinjamnya berapa, Ustad? 1 juta. Ustad karek mere sabaraha? 500. Berarti Ustad nuhutang keneh. Jir, liir. Eta teh kalakuan Yahudi. Utang geus ah, eureun ngahutangkeun urang mah. Toro jawa deui geus bebaskeun cu urang teh. Eh da kandel kulit beungeut teuing sok kandaha kikil meureunnya. Kandel kulit beungeutna teh geus dilunaskeun teh datang deui. Tad bade namut teh leuwih gede di nominalna teh. Sad 1 miliar we. Seuri we urang teh geus nyawa psikologina. Seuri 1 miliar, 2 miliar we nya. Oh alhamdulillah pisan. Kumaha mun 2 miliar setengah cu urang teh. Pisan nambahan terus ih bageur. Kumaha tangga 5.000 jangan caing teh. Mere tonginya mah beli sebelak ceker juga. Itu kadang jelemannya. Maka yang paling mengamankan jiwa, ya, yang paling safety ke psikologi, nges weh, malah yutroku kulu, lah yutroku kulu, munti bisa kabe saware. Ibu, butuh uang 1 juta, gak usah pinjem, bu. Tah aya 7.500 tapi merek. Ya, gak usah 1 juta, 7.500 banyak. Tampi weh, tapi gak ada masalah di akhirat. Ya, gak urang mampuna sakit tuh. Nah Islam teh ngajarkeun teh tenang detail gitu, cuman detail nggak kita nyari ilmunya. Ya, nah ini perlu kelengkapan data, maka sing rutin ahabul a'mal dawamu wa in qalla. Amal yang kecil Allah sukai nikre ngereye rutin jiga kieu lain ngaji teh 1 tahun sekali. Ya, Oh, meni asapang Islamna. Sok khotaman setahun sakalinya. Tadarus, beres Ramadan, tadarus, taradaik terus. Taraweh, tarawehnya. Rekitu wae. Ya, jadi terus, nu Allah hargai mah konsistensi. Jadi setiap ada kajian tuh ilmu menambah. Nah, maka nanti kita akan kembangkan dengan tanya jawab. Dan biasa mah ilmu muncul dari pertanyaan. Ya, pertanyaan lalu dapat jawaban. Biasanya ustadznya juga kepicu untuk mengeluarkan file-file yang terlupakan. Apa aja masalahnya? Da Quran mah ngajawab. Tibyana likulli syai, apapun masalahnya. Teh botol sosro minumannya. Edit, nyebut produk. Karena teh botol mayar ke orang. Saya akan coba endorse-nya. Ya. Jadi Rabbi jidni ilma. Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Dah balik tipe ngajian teh, dah takut meren ngajinanya. Bu catat bu, syarat ngaji itu kalau mau baca Quran. Pak Iza kuri al-Quran pasta'id billahi minasyaitanir rajim. Kalau engkau hendak membaca Quran, berlindung dulu karena maca Quran teh enteng gogodana tong boro maca artina bu karek-rek maca nawae nu tadina molotot jadi meletet kesed pered cangke pegel tunduh ripuh nu tadina rek maca toha jadi kop sare we teh tariweuhna maca Quran teh maka tahun setan teh sok ngulajo sinetron tina meletet jadi molototnya komo sinetron anak langit mah daya Ustaz Epi didinya. Saya enggak dilanjutkan bu, tercocok harganya matre mending matre bu kan sinetron mah soalnya untung tersabaraha di haternya Ustaz Epi sekarang mah nyari uang kalah sama duit nggak sih jadi ustaz naon jadi pemain sinetron. Hey tabayun hey sanu hayang ke sinetron eta banget pengijina. Dah saya mah no casting, langsung di geroa. Langsung bebeja, mana Epi bisa? Hiji doa mama, kedua Epi memang banget ngijina. Guanteng. Tingali-tingali ku beng, ku hati nu ikhlas tingali. Sok bu, pelong bu. Mirip Amar Joni itu. Ah. Pedawa godeng, ha? Ini kewe ku batu baterai di situ. Ya. Semua sudah diatur, semua sudah diukur. Daun satu jatuh pun jatuh dari satu pohon, Allah tahu. Tapi angin pernah mencaci takdirnya menjadi gelap? Daun pernah mencerca angin yang mematahkan dirinya dari dahan enggak? Nah, riweuh atuh. Urang nu maena, didinya nu komena. Mere duit henteu nyareknya, tayeuh teu bijaksana. Tapi gandeng angeus aheureun. Saya kenapa pilih sinetron itu? Karena mainan geus isa. Saya ditawaran oge ku dunia terbalik, mung liur kudu nonggeng. Jaba mainan maghrib, KBG di istihorohan bu. Mentang geus saya dua episode riweuh. Jadi mereh henteu nyarekannya. Ustaz Ebi sekarang mah hubu dunia. Saya nu teu cinta dunia tuh. Money is not everything. Uang bukan segalanya bagi saya. Tapi but no money everything is nothing. Tapi teboga duit liur oge kan. Dah hirup atuh. Cantik ganteng bukan jaminan kebahagiaan, apalagi kalau nggak cantik, kalau nggak ganteng. Catat ya, cantik ganteng mah relatif, bener nggak bu? Nu goreng, nu mutlak mah. Ya. Jadi rekamarana ya teh meniri bu atuh. Ketika ibu bicara baik tentang saya, catat ya, itu kebaikan anda. Ketika saya gosip jelek tentang anda, itu kejelekan saya. Jadi nggak ngaruh gitu loh. Tapi mohon maut kena goreng, genis goreng teteh. Hati-hati ya, kurangi gosip. Dalam Islam itu, al-muthbit yatlubu dalil, menentukan satu perkara itu harus jelas alasana naon, tina Qur'ana, tina hadisna ayat te. Ibu ku naon gak garo? Ta, eta teh alasan. Saksana jan, ayah nu garo-garo te atenya, micen era, pura-pura ya. Ibu ku naon siri? Bunga, sok sanajan ayah seri koneng ya, pura-puranya micen kumahalah ya. Seperti ustaz ngomong punten-punten bisa, daya membahasanya kudu belajar bahasa Sunda. Kemarin saya ke Jayapura, sedikit banyak saya bicara di sana. Apa kabar kakak? Gitu kan? Sudah sampai toh? Pending cek orang teh. Ya. Tereh keneti Jayapura ke Jakarta, Jakarta Jayapura daripada Bandung Jakarta 10 jam coba. Otomatis tiket hangus, bertanggung jawab. Nggak, saya bayang hangus kan, ada duit loba apa nggak butuh. nungguan di Pesik, jadi sehari di bandara nungguan pesawat. Jadi harus mengerti kearifan lokal di sana. Tapi tong lebay, saya ngehormati orang Irian ah. Di Jakarta kene make koteka. Orang ditu nyawa ya Ustaz Epi reka Jayapura disambut marake kokonya nu tarage. Di bandara pabeulit nu mana nu Iriannya. Jadi tong lebanya urang mah urang we atuh sok menghargai tapi teu paham gitu loh. Paham ya? Itu kearifan lokal, maka perlu bahasa. Saya di YouTube tuh paling jorok, paling kasar, cek nu teu ngarti. Punten, kalau saya ngomong anjing, anjing. Banyak ibu yang protes, "Ustaz, YouTube Ustaz itu didengar, dilihat oleh anak-anak." Terus apa yang jadi masalah, Bu? Ustaz tuh kalau bilang anjing tuh ya tolong. Emang kenapa dengan kata-kata saya, Bu? Ay anjing lemesna naon? Gok, suarana eta mah cek ilmu mah. Gok. Tuh. Sok tayangan na kamus anjing lemesna gogok. Anjing mah lemesna dihamplas. Hai ibu gawe ngahamplas anjing atuh. Linuun. Ya. Saya nyebut kanyut kunang. Ribu. Ibu tahu enggak arti kanyut kunang? Bekel tau. Kolot keur budakna murek ngawinkeun muka kanyut kunang, muka bekel. Kotor sih pikiran kalian ya. Tabayun geura. Terus mane mah kanyutna tarang eraan berarti ya. Munu borangan mane mah kanyutna punuk naon sih? Itu kan bahasa. Nya. Lamun tukang kawin layar kanyut tuh nya. Lamun di sasarung kanyut burut. Nya tergantung menginterpretasikan. Ye riweuh deui geura ye. Bae ah eta mah urusan orang YouTuber lah. Hey hey hey. Maqasidul lafdi ala niyatil lafid. Maksud satu lafad itu tergantung yang melafadkannya. Kalian aja yang kotor pikirannya. Oke? Okay? Hati-hati, hati. Kulkulu ya'malu ala syakirati. Hati-hati, membawa hati. Apa yang muka, nampak dalam muka itu gambaran hati. Contoh, Bu. Cek ibu pajeng no? Sepakat? Cek orang mah payu. Tuhnya, jadi riwehnya. Tanya, atuh maksud pajeng cek usan naon? Payung, payu, bisa, bisa. Bisa dapat, bisa racun. Ya. Tak ngaji gera. Nu dimaksud ku Allah ayat ieu teh naon ieu teh? Abdi mah ikhlas, Ustaz, ikhlas mah lain pagawean mulut, pagawean paham. Ustaz, aku teh sudah mencoba ikhlas, tapi tetep we suamiku teh memilih dia. Can ikhlas, bukan ikhlas kalau masih sakit, bukan berat kalau masih tergantung. Botol diisi air mineral, ya hargana sakit tuh diisi jus. Hargana sakit itu diisi yohar, hargana beda lagi diisi madu. Mahal, nah, orang itu botol. Diisi ilmu, hatiku iman. Matak munti ningali ahlak ibu-ibu mah nyage sok ngaji. Reluasnya di tukang, weh! Luka luarnya tergantung. Lamun sok ngaji, innalillah. Panggil juga orang, subhanallah, cenah. Ya. Tapi mun ibu-ibu tara ngaji, ejegewel. Cenah naon ari ejegewel coba. Heug mawat keur tijalike, kalimat terakhirna ejegewel. Leuheung eta mah teu kaharti, ieu nu sompraningan. Kanyut atah cenah. Ca aing teh asakan atuh. Niriweuh. Di mana Bu lagragna cuy? Salamatul insan wahib di lisan, selamatnya seorang mah tergantung lisannya. Ya, maka ifad lisanaka, jaga lidahmu. Kalau pedang lukai tubuh, banyak obat harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Yang berat dari memaafkan itu, bukan memaafkannya, tapi melupakan kenapa dia harus dimaafkan. Ya, sok catet lumayan, jang status. By Ustaz Epi. Oh, ya nanti akan muncul buku. Nya, lengit sahurup geriweh nya. Hatena kotor. Padahal dihaja dilengitkan. Nanti akan, saya ngetes kebeningan hati, diagnosa. Mendukun sekali benar di darah tangan. Mun Ustaz sekali salah. Riweh. Tubuh begang, gak batin. Riweh. Candi imah, candi dia. Pising sabar. Ya, wirid saya mah ya sabar. Riwe jeung ibu-ibu mah hese kumaha mere pengertianna teh nya. Saya teh nyieun buku, lain buu. Kieu aing ngaji candahar teh. Ya, sauma Senin Kemis, lain Jumat Sabtu meni awe cai-cai acan. Panitianya. Ngaji we di warung kopi. Buuk di Bereuman. Beungeut di Bodasan. Hayu cai eueuh. Kumaha mun urang ngising kumaha omehna? Riweuh. Saya teh nerbitin buku mudah-mudahan barengnya ada Miracle of Voodoo 100 halaman. Ada deet tapi ngepret 150 kuas tina hasil kajian dikumpulkan ku baru dakte siga jangan lupa bahagia bahagia itu diciptakan bla bla bla siga bukan berat kalau bukan sabar kalau itu kar itulah sok murah lah ganti ongkos cetak nawe ya dah sama terjual beli apa tuh dah loba duit ya tuh nya Ai Somprama datangnya tak hirup kudu sompra, sacido metu sakecapnya. Ayak, entong ke diri tu kopi banyak. Sama sieun mengulang-ulang kalimat janda sieun loba janda. Sok bu pangmukakeun bu. Sok. Di poho deui. Nya eta rek terbit buku deet tapi ngepret. Ya, jadi mudah-mudahan jadi kata-kata hikmah yang memotivasi da hidup mah simple sebenarnya. Sok. Ate, garo, tunduh, sare, lapar, dahar, haus, nginum, nyak, riwe, nyak ngesan. Eh, aslinya, tak istri saya, sok, riwe, sok. Oh, siapa? Sok, ngaji kan capek meren, nyak. Sodaqallahu ladim, naren, capek, nyak, capek meren. Simpel tak? Ya, simpel ya rumah. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Nah teu cukup-cukup lain kabutuh kahayangnya. Jadi nu riweuh mah kahayang. Nikah itu murah bisa rek ngawinkeun hese boga anak kawinkeuneun nirieur ku jupa-jupa ku peuyeum ketan ku tena. Pret. Geus geroan Ustad pang nikahkeun ame budak salamet aya rezeki dahar di dieu ye nyewa harus sudut nginikahkeun anak abi yasir wala tu asir basir wala tu napir nu mahal mah lain nikah budaya. Kudu ngantri pusdai sekian ratus juta cateringna bla bla bla bla bla budak teh teu kuateun libidona naik sahwatna geus teu kuat jadi we jarina gara-gara diperketat pernikahannya oleh ibunya gara-gara unsur budaya nikah aja dulu kayak geus aya rezeki sok ngariung ondang tatangga yuk ngariung di MJM ko yuk ieu syukuran naon sih eta mah budaya wa antum alamu bi umuri dunya kumurusan dunya urusan kalian lebih tahu improvisasi aja. Da bukan syarat mutlak atuh. Syarat nikah mah naon cik? Aya wali, aya saksi, aya mahar, aya dua mempelai. Sah. Urang mah menyaksikan pernikahan tararibuh cek lebet teh. Kumaha sah? Sah urang buru yang dahar. Meni kudu wasol, tarima abdi nikmat, tarima abdi nikah. Kaneng mumun misalkan, kalian mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kompan misalkannya. Sah, tuh wasol cina. Kumaha nu gagu karunya atuh. Tetetetetak, tuh sah-sah atuh. Cek Nabi Qabil tuh selesai. Tak iya nu jarang dipahami teh. Jadi riweuh beragama teh. Teu mampu sholat bari nangtung, bari diuk. Teu mampu bari diuk, bari ngagoler atuh meni. Ya pun ngambil teu udunan ah. Ya. Uwe sholat mau kena, nggak sedap, asal tertutup kia. Ya, diurang mau kena deh. Di Arab bantu maraknya mau kena, gitu weh. Ya, jadi nu riweuh teh saha? Ta Islama lain ajaran riweuh. Yuridullah bikumul yusra, wala yuridul bikumul usra. Ta eta cek agama Al-Baqarah dina bab saum, Allah berharap kemudahan. Terus Umar bin Khattab catet ya, masuk Islamnya tuh gara-gara surat Toha ayat 2. Inna anzalna alaikal qur'ana litasqa. Sungguhnya aku turunkan Al-Qur'an untuk menjadi mudah dan memberikan kemudahan. Berarti mun hirup susah, naon tah? Jarang maca Qur'an. Umar cerdas ketika membaca ayat itu langsung nuturkeun Muhammad, siapa yang istrinya jadi janda? Siapa yang anaknya ingin jadi yatim? Halangi aku mengikuti Muhammad gara-gara satu ayat membaca Qur'an surah Toha ayat 2. Lihat artinya, inna sesungguhnya angzana aku turunkan Quran, alaikal Quran litasqa kepadamu untuk menjadi budah. Itu jadi jawaban bagi saya. Berarti hidup susah teh jauh tina Quran. Padahal segala masalah bu, ayana Quran.

punya Allah. Siap gak diatur ke Allah? Siap gak mengembalikan segala urusan kepada Allah? Wiridna dan apa? Saya meyakin hasbunallah wa ni'mal wakilkan atuh ke Allah. Cukup bagi Allah, bagiku Allah wakil. Ni'mal maula wa ni'man, cukup bagiku Allah sebagai penolong. Tolonglah agamaku, nanti aku tolong kamu. Maka gak ada alasan saya berhenti berdakwah. Lobating dosa mungkul dibejakeun mah era nyaritakeunana apa atuh da aku mah bubuk Oreo. Spiteng berjalan. Ibu bisa nyaman duduk sama saya karena saya pakai jaket, pakai baju. Coba saya dicangcut tungkul. Pengajian naon deui eta di MGM kok. Ustadzan ceramah dicangcut tungkul. Wah eta mah jamaah cangcutiah cenah. Bu, jangan sombong ya. Allah yang menutup aurat kita. Maka jangan membukakan aurat orang lain. Kalau bertanya, kalau ketemu aku dulu sebelum berhijrah, tolong ya jangan buka auratku. Tidak semua orang berhijrah itu mudah. Harus menutupi masa lalunya yang begitu kelam, pekat, dengan dosa ya. Capek, tong dihina, hargai orang berhijrah teh. Kemarin ada yang suka nemenin saya kan, ayna usum ustad di tenggelan kulingis ya. Baewe tong sarua gelona. Mun panggil yang dikotok di jalan tong saruana antap keun we. Tak saya mau enggak subuh ke masjid. Nyugelosan ya. Mun panggil yang jelema teh. Maksudnya ame kuda-kuda gitu. Sanes. Tingali leungeunna teh linggis. Terus rumah saya sudah ada yang mencakra merah. Itu kodenya kalau cakra merah itu bunuh di tempat. Urang embungnya imah urang di cakraan sorangannya. Nggak, saya meuli cet beureum cakraan kabeh. Amen nu gelona lieureun gitu. Pagelo-gelo jeung aing mah sok. Nya. Cek pun bojo teh naha aya nyakraan imah tantangna. Kamu apa teh cakra artinya naon? Murek paeh-paeh berjamaah. Oh, ai botram bareng aing ngising teu bareng. Nya. Kalem we bu, kalem da. Saya makanya yang menenangkan saya itu baca ayat lagi. Keuna da ngajinya. Baca ayat deui, sesungguhnya yang menggenggam ubun-ubunmu tuh aku. Keselamatanmu pun dariku. Allahumma antas salam wa min kasal. Jadi bu kalau udah tauhidnya benar, nyandar nanti ke Allah weh. Ya. Jadi dipotona ge moal dengdek nungges tauhidna benar mah. Ibu-ibu dipotona da rengdek keneh. Karena masih butuh dan mencari sandaran ya. Ka Allah. Salaki riweuh bikeun ka Allah. Mangga ya Allah ridho sedekah keneh ku abdi. Minta deui nu alus. Hayang salaki soleh? Ngenteng geura di tukang. Urangna geus soleh, Cang. Ngaku soleh teh salah. Ya merek soleh kumaha tuh. Ngaji kabeurangan gara-gara bulu mata. Ya, percantik diri hati nepikeun ka haliske teu kudu dikurud. Ari geus geulis hate mah nepi ka kabawa longsor ku hujan. Teh pamere Allah teu menang, Bu. Saya kata, ini ilmu ini. Beli pikih wanita geura. Kun konian, cukupkeun nuti Allah, tong ngarubah kaayaan, irung disolikinan. Aduh, aing mah. Solikin, oh sirika. Ka ibu-ibu mah ni arate teu ngarubah diri teh. Kuntu dibehlan. Pipi ditarasian. Kudak dikonengan, dijahean, dikecapan ya kalian. Bubuk hulu, eta belum hulu. Sok ibu mau ngaji lila naon ditiungnya. Mun istri saya mah ningali heula tutorial YouTube. Ayo tuh neng berang neng karunya ibu-ibu. Belenu. Ah, ibu. Tapi nu unik nu pertama dibantingkan balik ngaji naon. Tuh geningan ngaraku. Bersyukur ku Allah dititah make tiung teh bersyukur. Teh dititah make helm. Kebayangnya mun ngaji wajib make helm aja. Jika nyeramahan sukro, baru led. Kan mun macet sok nangtung, abis mana motor. Wow, helm mungkul. Sok kayak ngelumpat nalur helm. Ya. Jadi saya bersyukur punya agama namanya Islam. Raditu billahi robba. Aku ridho, Rabbku Allah. Wabil islami dina. Dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Nah, ngenahin agamana lejat. Teu bisa merehnya narima Islamah. Bener gak? Teu bisa puasa, nya kodok. Teu bisa kodok, nya pidiah. Riweuh teu. Teu bisa naon deui. Teu bisa zakat, nya narima. itu bisa kawin nyasare. Sugan we ngimpi. Riwe aing mah. Nya. Ah, pang eduna lah Islam. Dak orang di luar Islam ku saya dibibita. Wah, geus mah. Mang mang asup mang Islam lejat ngagambarkeun teh hornitan ya. Lejat gurih sia Islam. Hayang langsung menta ka Allah. Hayang pitulung tulungan agama Allah, ka Allah nulungan urang. Hayang ijabah doa menta. Nih ilmu nih. Bu. Boleh ya, saya mengulang pertanyaan ini. Ya. Boleh saya mengulang pertanyaan ini, boleh? Ayo Allah bisa mere langsung? Bisa. Ayatnya nafas langsung. Ya, ngicep langsung. Cak Allah teh eureun samana tong bisa ngicep. Saya tanya muhasabah. Kunaon heulai ngeunah? Karena sakeudeung. Coba mulai. So, rek naon? Aya nu syukuran nikmat heulai, ondang kali atuh Ustaz Epi. Ustaz syukuran nikmat heulai. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pertanyaannya kembali. Ai Allah bisa mere langsung? Urang nu teu pantes dibere langsung padahal ayatna ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku aku beri. Urang mah mentana ka salaki lieureun, da salaki mah lain Allah tuh. Anak saya Hafid yang kelas 6 SD si Najwa, ya aku udah 3 juz alhamdulillah itu dipapatahan hideung berarti kan boleh anak minta reward. Ayah hadiahin dong tablet ya. Kamu pengen tablet, ayah beli puyer. Si ayah mah. Hei, sini nak. Kamu punya Allah gak? Punya ayah. Kalau mintanya ke Allah aja. Gimana caranya ya? Kamu berduka karena pengen tablet. Berduha sebagai obat berduka. Minta langsung di sujud terakhirmu. Dalam hatimu. Ya Allah pengen tablet. Ikhtiar perbuatan. Urang nge-BEC kan. Kadukum saya nguling nangan. Ya. Ustaz naon muter-muter wae cenah. Nangan Quran aya handphonean cenah. Moal aya atutan cenah. Heuh nangan eueuhna duitna can aya cenah. Urang wae si Ustaz mah. Kirining telepon. Tad telepon ti budak. Ya wa kenapa? Aya enggak usah jadi beli. Ada yang ngasih bitun katanya bibina. Tuh kan kalau minta ke Allah mah siapapun Allah akan lembutkan untuk itu. Jadi enggak harus beli nih. Enggak harus, ya udah. Ya. Kok kalau apa-apa mintanya ke Allah. Ini tauhid ini. Jadi budak teh terbiasa minta ke Allah. Kayak rezekina lewat indungna, rezekina lewat bapak mah itu cara Allah. Rizqu min haitsu la yahtasib. Paham ya? Oke. Okay? Ya, pertahankan. Sekarang tanya, jangan takut kehilangan. Oke. Okay? Ibu punya suami. Suami menguji. Ai suami nusaha. Entong poligami lah masih bisa panggih. Mun suami maut urang ngilu teu. Terus ibu nu ditinggalkeun dahar keneh teu. Make baju keneh teu. Di calana jero keneh teu. Bu, ini masalahnya enggak enteng. Jadi nu mere baju, mere dahar, mere imah teh saha? Paingan cek Nabi aku lihat di neraka banyak penduduk neraka itu kebanyakan perempuan. Kenapa perempuan ya Rasulullah yakfurnal asir mengkupuri pemberian suami? Hei, bukan suaminya. Rizki yang Allah kasih lewat suami teh ti saha? Ya Allah. Cak tak suhun sanajan dibere sabulan samiliar ge suhun ya Allah. Nuhun aa di doaku. Ya mah kaluar ti kamar cai. Amek ka salaki teh. Kayaknya kita udahan di rumah tangga. Salakina teh melong. Naon ada? Oh gak ada sabun? Kalau harus cai amak-amak kan? Dengar ya, berapa tahun kita nikah? 5 tahun cek salakina teh. 5 tahun nikah, kita gak punya apa-apa. Tayatan menyilakakan mah. Hei, gak apa-apa, gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Apa-apaan? Hah? Tenang-naon, gak tenang-naon. Yakin mau naon-naon. Kamu bilang apa tadi? Gak punya apa-apa. Hei, kamu lupa, kamu amnesia. Dulu aku PDKT sama kamu, gimana rayuanku sama kamu? Babe, di dunia ini aku gak punya apa-apa. Kecuali kamu, ya wajar weh. Ya, imah ngontrak. Hati-hati ibu, Adam itu ada maunya. Mulutnya bahaya.

Rada sih itu ngomongnya. Nafsu, wah mental lote. Urang ge hayang, cik urang. Jadi emosinya cina lupa, sok. Sok, lawan. Siasa, cina. Ya KTP, cina. Ini di mana? Saya tanya. Itu mana ya? Sancang, Garut. Wah, wow, paingan. Pamacan, bu. Sancang. Mbah naon. Baru dak marlong, susah bisa ngobrol. Mbah naon. Mbah anu, ngespinah ke Banten. Eh, bohong, cahing teh. Cicing mana nanti. Jadi emosi, bu. Sagerna kumah disundut ku rokok ku saya dampana. Ampun! Cina. Jadi mau kasurupan sundut, weh. Atau ngaduruk cengek, make koran. Kayak geperihan. Atau mun teu cager wae antep isukna nyusup nih oh, numaturan ya aslinya saya mah kan praktisi spiritual jadi entong riwe entong ngajebak yang bahaya dari kasus itu hayang kopi dibere tak eta teh ngaladangan saja lemana atau nu menta di luar eta itu jadi musyrik wa ma ukhilla li ghairillah jangan kau beri sesuatu yang bukan karena Allah kana sieun di ladangan hayang roti aing ge hayang cing. Saya belajar dulu dari almarhum Pak Engkas yang dipada suka tentang pasti anu apa di Al-Munawaroh. Jadi nu kitu mah sikap we biasa-biasa. Istri kan istri saya dulu lagi awal-awal nikah tuh stres. Wah, sok kasurupan antepkeun we pangku we perkosa. Bae dah ka pamajikan atawa dialungkeun ka balong. Tuh di Jungbrung tuh loba kuda lumpingnya. Ternyata sebagian trik, Bu. Batu dikanusirakeun. Pepoy sebatunan diperhatikan ku saya mah. Karena riskan ya. Kita kan kajian anak-anak. Kudu ayah kemusrikan juga gitu. Ternyata malam teh karena treknya lewat ke sana. Nges nyimpen batu settingan dia. Jadi seperti sakti. Kurang diganti batunan ku batu asli. Pepoy nya. Engke lah ayah waktu tuh. Kerenga demo ke nukil. Jadi ibu jangan terjebak ketika ada piring kosong ya. Terus ngaduruk koran didinya zaman nomor. Terus si abunya di ke atas piringin tiba-tiba dikitu aya tulisan eta teh getah bawang bu atuh ulin jawara eta mah saya bisa menyalakan kan setiap orang suci punya masa lalu dir mantan maafkan aku yang dulu ngahurungkeun koran teu mengke koreknya bisa kimiana teh PK obat borok jeung naon krislin tahu krislin sok adukeun itu gesekannya. Saya enggak di, kan Jungbrung mah daerah perdukunan. Jadi awal saya dakwah ke sana tuh enggak bicara Quran hadis dulu, bicara kekuatan. Kopra bisa hirup, kujang bisa nangtung. Ya saya ge kudu ngulik atuh. Ternyata saya kan di orang kimia. Jadi nyaho unsur-unsur gabungan 500 unsur jadi bom jadi ieu teh. Nah, nyen sana enggak saya juga minyak ikan kan si PK jeung Krislin teh dibungkus ku keresek. Pas ke ngarokok, korek nanya. Jangan tadi kan tekudu ku korek. Puh, langsung. Wuh, si Ustaz jagoan. Padahal aing mah Patarno bantu ya, Bang. Bucuran. Jadi nu indigo teh nu mana nya? Pok apok apok disulat jadi apa? Matak aduh. Ieu teh kudu boga ilmu teh. Jadi al hadid bil hadid, besi mah ku besi deui, mistik ku mistik deui. Ya. Tapi Islam mah da ngajarkeun tauhid lain musyrik. Matak saya mah ka Pangandaran ge. Proroki dua. Kaluar. Ustaz tong sombra cik parahu teh. Ta mereta tukang parahu. Daing nao guys dia. Gitu sok ayawai lah ngarusa etik banyak. Oke okay, next. Ada lagi? Satu lagi lah. Siap. Oh itu sudah. Oh sok atuh biar kedengar sama semua pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hasana dari Kosambi. Siap. Aya salam dah ka Pak Ustaz Epi ti Tuti sana teh. Tuti nu mana? So, mantan teh ngaran Tuti teh aya opat. Nu di tangan kene mah Teti. Loba pisan enggak boleh. Asli rerencangan sana teh. Nya bae salam deui ka Tuti. Harunya nu ngaran Tuti teh digeran Ece Cetut. Di ngaran ibu Butut. Nya sok bae. Salam deui ka Tuti. Asa teu pernah ngilu arisan. Senagi, tapi ente yang Tuti Kosambi. Ente udunannya. Nya, boga hutang mangkok urut, ya, duralek naon. Sok aturek naros naon. Tadi neraskan anu sholat di perjalanan, kan sok aya rusuh gitu, ada itu kira-kira berapa kilo tanapi ti dia ka rancakek biasa teh jarakna gitu. Ibu Priyogina seberapa kilo? Nyanakan nyalira. Nyana dagang buah. Ih, Pak Ustaz mah. Nya heeh nyaho. Heureuy atuh tong serius teh. Gara-gara si Tuti tah. Nitip salam jadi beban. Bilangin ke Tuti. Alhamdulillah tos disampaikeun ya. Siapnya. Kieu, bae da manehna ge lalajona YouTube. Ya. Tuti atuh kadieu ngaji. Jeung si Ece ieu. Berapakah jarak kiloan jarak osan? Jarak kiloan perjalanan sampai jatuh syarat sahnya safar. Ibda binapsik. Tanya dirimu. Mun safar kudu make jarak, TKB jelema mawa kilometer. Agama mah justru Rasul mah kalau arti imah, niatnya safar mah walaupun masih di sekitaran kan niatnya udah safar. Ya enggak sesuai didinya. Terus berapa lama? Umar mah sampai 6 bulan. Jadi ada dia bu ukuran safar mah. Tapi ulah tasahul dimudah-mudah rek lalajo mengbal ah. Karanca ekek heula dikosor heula amel lalajona jongjon teu kaganggu eta mah keur maksiat teu bisa. Jadi tanya kebutuhannya. Abdi ya ayeuna mau ke Palembang nih besok pagi. Saya udah bilang sama istri kayaknya aku tidur di bandara deh karena pulangnya malam dari Baturrahman Batu Nunggal. Ngambil penerbangannya yang pagi. Sudah bisa di safar itu. Nanti Jumat ya. Saya Jumat sholat 2. Saya komat deui, cokot asar. Karena asana kajian, jadi itu kaganggu. Kadang saya suka kajian, waktu dulu, Ustaz, udah sholat? Udah. Di jama berarti, tong riwe. Atau dikosor, dikurangi. Atau saya bijak, karena capek. Saya kosor ya. Sok saya mau bermakmuman, nanti lanjutkan saya ngambilnya yang 2. Kayak kemarin ke Jayapura. Oh gitu Ustaz? Ya. So, jadi saya 2 rakaat walaupun mengimami assalamualaikum dituluykeun saja kekurangan ada salat urusan pribadi atuh. Ya, mengikuti imam teh diikuti teh karena diangkatnya dia jadi imam ida ju'ilal imam liutama bi. Nah, praktek nama improv eh. Boleh enggak ini kasusnya, Bu? Rada berkembang ya ilmunya. Orang lagi salat sunat. Urang teu nyaho, si eta keur salat sunat. Urang ngamakmum kanu keur salat sunat tapi niat urang wajib boleh enggak? Ada pertanyaan, si imamnya bingung. Tad urang di makmuman ku sholat wajib. Sementara urangnya sholat sunat. Nah itu di bejaan atuh siat teh. Ya, montong urang mah sholat wajib. Berarti itu. Kan terkitu, oke. Okay. Maka ayah hadis, innamal a'malu bin. Nah ibu keluar rumahnya niat safar enggak? Dah jarak niat, jarak safar mah ya di niat. Nah adapun iya saya pernah baca di beberapa fikih madhab. Ada yang menentukan sekian kilo. Sehingga tayamum wehnya make madhab riwe. Tayamum itu, Bu. Bang gampang na urusan. Tayamum nya. Ya, Bu bang iklankeun. Ya, tayamum. Ya, justruan agama mah nya. Terus ke benda yang berdebu. Cari dah semoga ada debunya tuh. Soin kalimatnya tuh yang berdebu. Hai dinafiki madhama kudu ngaliheula tanuh. Diayak. Digoreng. Dikurupukan. Caing tuh iraha sholatnya. Tinggali sunah nabi atuh. Danungana sunah mah. Ya. Dan tayamum itu, sorry ditambahan. Menggantikan mandi junub. Selama belum ketemu air. Karena orang di nabe sare. Ngimpi, ngimpi kitu lah nya. Aduh, nyaki kituan lah. Aduh, aduh. Cai ewe, tayamum we. Terus Ustaz mun geus salat mangi cai kumaha? Nya geus we. Teu kudu mandi mengulangi salat. Kan ieu dina yusrun. Ngan ieu teh mun teu siap mah beramean. Saya tiap ngebahas pikih, ramean diajak diskusi, saya liatin kitabnya nanti. Ada fikus sunnah, ya, ada nailul autor ya, nu kitab nagundul taningan, kita butuh haroti, kita butuh teka harti ya. Fierce ya jadi ustad, ya. Kudu mempertanggungjawabkan kata-katana. Bu, ini contoh, bab safar ya. Jadi orang safar itu disunahkan tayamum. Ai wajib mah wudu. Kenapa disunahkan tayamum sunnah? Kenapa sunnah? Karena ada air. Mun eueuh wae. Bahwa air jadi wajib wudu teh.